وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله melanjutkan kajian beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan sumber ilmu untuk mempelajari akidah Islamiyah atau manhaj as-salafus salih, dan telah kita pelajari yaitu bahwasanya sumber yang pertama untuk memahami akidah yang benar ini pertama dari Al-Quran, dan insyaallah akan kita lanjutkan berikut ini dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin wa khalqiyyin. Jadi sunnah itu yang disandarkan kepada beliau, bukan disandarkan kepada selainnya, tapi disandarkan kepada beliau berupa sabdanya dan juga berupa amalnya. Demikian juga ketetapan beliau ketika melihat para sahabatnya beramal, dan juga termasuk akhlak beliau. Ini adalah sunnah. Artinya dalam masalah kita, kita berpijak kepada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita kembali kepada Al-Qur'an, yaitu kalamullah. Adapun dalil wajibnya kita mengembalikan semua i'tiqad keyakinan ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kitabi. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bawa kitab yang ia peroleh dari sebagian ahli kitab, yaitu Taurat, yang itu adalah kitabnya orang Bani Israel dulu, kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Faqara'ahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab ini membacakan kitab yang dari ahli kitab ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadibah, maka beliau marah. Beliau melarang iyyakum wal ghadab, jauhkan dirimu dari marah, tapi beliau marah. Karena marah itu ada dua, ada marah yang dimurkai oleh Allah taala, itu kita jauhi, dan ada marah yang diridhai oleh Allah taala untuk membela dinnya. Tatkala Allah taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu merupakan nasikh, penghapus dari hukum-hukum dahulu, lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu mendatangkan kitab dari orang Yahudi. Faghadiba, ini sebab marahnya beliau. Ini kitabnya orang Yahudi. Bagaimana orang mendatangkan pendapatnya fulan? Oh, fulan pendapatnya ini. Menurut golongan ini pendapatnya ini. Mana dalilnya kita harus kembali kepada golongan, kepada fulan? Bahkan seandainya yaitu hadis Rasulullah selesai bertentangan dengan pendapatnya sahabat pun, maka kita berpijak kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika memberitahu sahabat yang lain tentang haji yang dituntunkan oleh beliau, haji tamattu. Maka ada sebagian sahabat mengatakan qala Abu Bakrin wa qala Umar. Ini kalau Abu Bakar dan Umar bicara haji ini ya dikira. Faghadiba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Padahal beliau lebih muda umurnya. Marah karena apa? Karena ditanding sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu pendapatnya yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Padahal sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar adalah mendengar beliau pula. Cuma mendengar yang terakhir adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa haji yang paling utama adalah tamattu. Maka apa katanya? Yushiku antunazzala alaikum hijaratu minas sama. Hampir saja kalian ini akan dihujani Allah Ta'ala batu dari langit. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultum qala Abu Bakr wa Umar. Begitu ya ikhwan pembelaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sunnahnya beliau. Ya, saya ini bicara, aku nukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mengatakan Abu Bakar, kamu mengatakan Umar, hampir saja kalian dihujani Allah Ta'ala hujan batu. Maka bagaimana dengan pendapatnya selain sahabat? Bagaimana dengan orang berpendapat hanya murni otaknya atau hawa nafsunya? Ini masalah kita kembali kepada yang nomor dua, sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan. Tatkala marah perlu beliau menjelaskan apa sebab marahnya. Supaya tidak timbul pertanyaan bagi orang yang dimarahi. Jadi menunjukkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak marah. Tatkala beliau marah kepadanya. Karena sahabat Umar radhiyallahu anhu tahu bahwa yang punya ilmu adalah beliau. Selainnya adalah ilmunya yaitu datang dari sebab beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, afa mutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab? Apakah engkau Ibn Khattab mengikuti orang-orang yang bingung, orang-orang yang tidak punya dalil, yaitu kitabnya orang Yahudi? Walladhi nafsi biyadi. Lalu beliau bersumpah, menunjukkan bolehnya bersumpah dalam perkara yang sangat penting untuk memperkuat apa yang dia sampaikan. Laqad ji'tukum biha naqiyah. Sungguh aku telah mendatangkan kepadamu dengan sunnah ini, dengan kalamullah ini, yang itu adalah bersih. Hanya bersih dari ulahnya manusia, dari perubahannya, dari membolak-balikkan kalamullah. Inilah Al-Quran. La tas'aluhum fi syai'in. Tidaklah kalian semuanya menanya kepada orang-orang ahli kitab ini dalam satu urusan, fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibuhu bi. Bisa jadi mereka akan mengkhabarkan kepadamu yang benar, tapi kamu dustakan karena kamu tahu bahwa kitab mereka telah berubah. Aw bibatilin fatasaddaqu bihi. Atau fulan itu, ahli kitab itu menyampaikan kepadamu kebatilan, lalu kamu benarkannya. Ini menunjukkan kitab mereka telah berubah. Wajib kita mengimani kitab dahulu. Namun cukup mengimani, meyakini bahwa itu adalah kitab-kitabnya Allah Ta'ala yang turun kepada Nabi sebelumnya. Namun Allah Ta'ala menjelaskan, yukharrifunahu, yukharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka itu merubah makna atau kalimat di dalam kitab mereka. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini yaitu bersih dari perubahan. Karena Allah Ta'ala menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Walladhi nafsi biyadi. Lalu bersumpah lagi beliau ini, menunjukkan bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta untuk sumpah. Karena untuk memperkuat yaitu satu yang disampaikan. Lau anna Musa alaihissalam, seandainya Nabi Musa alaihissalam ini karena khayyan dia hidup bersama kami, ma wasi'ahu illa ayyattabi'an. Tidaklah menyulitkan kepada mereka, tidaklah mencukupkan kepada kitabnya yang dahulu, melainkan dia akan mengikuti sunnahku. Hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Al-Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ini perlunya difahami bahwa rujukan untuk memahami akidah, bahkan juga manhaj, bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita bermuamalah, juga demikian pula utamanya masalah ibadah, maka kita kembali kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambahi karena itu pendapatnya orang, tidak mengurangi karena dianggapnya kelebihan, tidak pula merubah. Maka apapun perkataan orang walaupun memiliki titel, maka kita kembali sabdanya beliau. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya, berarti dia taat kepada Allah. Bukan siapa yang taat pada sifulan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada sahabatnya, innallaha karihalakum salasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci kamu tiga perkara. Kila wa qala. Allah Ta'ala membenci kamu katanya fulan. Yang ini adalah min, yaitu prinsipnya orang ahli bid'ah. Mereka katanya fulan. Mereka jauhkan dari yang hak ini, sehingga mereka lari kepada orang yang batil. Ini dalil yang pertama. Perlu dia fahami, akidah masalah urusan gaib, tidak ada campur ikut andil pikiran kita atau pendapatnya orang. Tetapi kembali kepada wahyu. Dan wahyu itu dua, Al-Quran dan juga apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalil yang nomor dua, wa an Abdullah ibn Rafi'in an abihi, bersumber dari Abdullah bin Rafi', dari ayahnya radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi, tidaklah saya menjumpai salah seorang yang bersandar di tempat sandarannya atau tempat tidurnya, ya'tihil amru min amri, sudah datang urusan din ini ya kepada si dia, ma umirtu bi, yang aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan, ya'tihil amru, datang kepadanya perkara atau din min amri, dari urusanku ini, mimma umirtu bi, yang mana aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan perintah ini, au nahaitu au nuhitu anhu, yang mana aku dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah memerintah saya nyampaikan kepada umatku, dan Allah Ta'ala telah melarang aku, dan aku telah melarang umatku. Fayaqulu, lalu orang itu, setelah dia mengetahui Al-Quran dan Sunnah, fayaqulu la atri ma wajadna fil kitabillahi ittaba'na. Saya tidak tahulah, yang penting kalau saya jumpai dalil dari Al-Quran, kami mengikutinya. Maka tidak layak seorang yang sudah dia mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah perintahnya Allah Ta'ala kepadanya, lalu orang itu mengatakan yang penting kalau ada dalil Al-Quran saya ikuti, kalau tidak, tidak. Namanya Quraniyun, tapi hakikatnya bukan Quran, hawaiyun. Karena orang kembali kepada Al-Quran harus kembali kepada sunnah. Ya, karena Allah Ta'ala memberi penjelasan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Itu dari ayat Al-Quran. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia taat kepada Allah. Dan Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkannya, maka berpeganglah, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang kepadamu, maka tinggalkanlah. Maka itu adalah Al-Quran. Orang mengkari sunnah, mengkari Al-Quran. Karena berapa banyak Allah Ta'ala menyebutkan wajibnya kita mengikuti beliau, mengikuti sunnah beliau. Dan juga Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Apabila katakan wahai Nabi, apabila kamu mencintai Allah Ta'ala maka ikutilah sunnahku, beritahu. Beritahu umatmu, beritahu manusia. Siapa saja ingin mencintai Allah Ta'ala, ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni maka ikutilah sunnahku. Ini Allah Ta'ala yaitu memberitahu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar umat ini mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita hanya mencukupkan Al-Qur'an tidak bisa salat. Karena Allah mengatakan wa aqimus shalah. Tentang bagaimana caranya tidak ada. Wa atuz zakat, tentang bagaimana cara zakatnya tidak ada. Karena Al-Qur'an datang umumnya mujmal, secara global perlu tafsir, yaitu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, kalau tidak salah ayat nomor 44, wa anzalna ilaika dzikra. Aku turunkan kepadamu wahai Nabi, adzikru Al-Qur'an ini, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ini Al-Qur'an agar kamu wahai Nabi memperjelas kepada manusia, litubayyana, memperjelas kepada manusia tentang yang Al-Qur'an diturunkan untuk mereka. Selanjutnya hadis yang berikutnya yang nomor 3. Masabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qawlu fi qawlihi, di dalam sabdanya beliau, khairun nasi qarni. Paling baiknya manusia adalah orang muslim yang hidup pada abadku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Summa ya'ti mim ba'dihim qaumun yatasammanuna. Kemudian nanti akan datang generasi setelah generasi yang mulia ini, kaum yang menganggap dirinya punya ilmu. Menganggap yatasammanuna itu maknanya kamu merasa dia memiliki ilmu. Wa yuhibbuna tsiman. Mereka itu menyenangi masalah urusan dunia. Yu'tuna syahadata qabla an yas'aluha. Mereka memberikan persaksian sebelum mereka diminta. Inilah umat pada akhir zaman. Memberikan yaitu fatwa yang sebelum diminta fatwanya. Wadhalika katanya Alimah bin Ulqayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, wadhalika yaktadhi takdimuhum min kulli babin min abwabil khair. Ini menunjukkan wajibnya didahulukan generasi mereka, generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di dalam setiap bab yang menuju kepada kebaikan. Baiklah, dan jika tidak, lau kanu khairan min ba'dil wujud, seandainya generasi sesudahnya ini ada kebaikan dalam satu sisi, fala yakununa khairul quruni mutlaqan, maka bukanlah generasi belakangan itu paling baiknya generasi secara umum. Taruhlah ada sebagian di akhir zaman orang itu baik, namun tidak semisal mutlaknya pada zaman generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya. Falau jaza'a yukhti'a rajul minhum fi hukmin, taruhlah bolehnya salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salah dalam satu hukum, wasairuhum enam, taruhlah bolehnya salah satu di antara mereka, bukan dari sahabat, generasi belakangan ini, benar dalam satu hukum, wasairuhum lam yuftu bisawab, namun semuanya tidak berfatwa kepada kebaikan. Maknanya kebaikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sunnah yang menjadi penggambaran sahabat tidak bisa melawak, tidak bisa dikalahkan dengan generasi akhir zaman. Sekalipun generasi akhir zaman ada satu dua yang baik, tapi kalau kita ambil secara keumuman, generasi pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Wa inna ma dzafara bis-sawabi min ba'dihim, memang ada suatu kebenaran yang diperoleh dari setelah mereka ini. Wa akhtau, mereka juga banyak kesalahannya. Nah, hum lazima ayyakuna dzalikal qarnu khairan minhum min dzalika. Ini mewajibkan bahwasanya generasi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada generasi sesudahnya. Ini kaidah yang harus kita pahami. Dan banyak ayat Al-Qur'an yang memuji para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak ada pujian pada umat yang belakangan. Hanya saja beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sebagian kelompok umatku, bukan mayoritas, sebagian kelompok yang kecil, yang membela kebenaran yang tidak kena madharatnya oleh mereka dengan mereka dihina atau dilantarkannya. Tapi generasi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam generasi yang istimewa, yang Allah puji. Sekian banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya. Kemudian juga yang nomor tiga, maraji, ya, tempat kembali untuk mengetahui akidah yang benar setelah Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yaitu al-ijma. Mana al-ijma di sini adalah ijma'nya orang-orang mukmin yang pertama kali, yang itu ijma' yang pertamanya. Karena ijma' di sini adalah kesepakatan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, wazu wa ahli zuhdi wal wara', orang yang ahli zuhud dan wara', yang takut atas siksaan Allah Ta'ala, yaitu adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita jumpai masalah kita, ijma' mereka, karena mereka la tajtami'u ala dhalalatin, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Ini takrir dari beliau. Tidak mungkin umat kemana orang punya ilmu dari kalangan para sahabatnya bersepakat di atas kesesatan. Dan inilah kemuliaan umat ini. Yang mana Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan firmannya Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna lil munkar. Kamu hai para sahabat, paling baiknya umat dikeluarkan untuk yaitu menjadi pegangan manusia, karena ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik kalian ini, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu membendung kemungkaran. Maka Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memahami ayat ini menunjukkan ijma'nya para sahabat adalah hujjah, karena Allah mengucinya kuntum khaira ummah. Faqala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam ahli usul yang itu oleh Al-Imam Ahmad, sering ditanya Al-Imam Ahmad, Imam Syafi'i tentang masalah usul. Sedang Imam Syafi'i menanya banyak tentang hadis kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wala a'lamu minas sahabah, tidaklah saya ketahui dari kalangan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala minat tabi'in, dan tidaklah pula dari kalangan para tabi'in, akhadan, salah seorang pun akhbara an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kubila khabaru, melainkan diterima kabarnya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama ahli hadis, ulama sunnah. Kalau sudah qala sahabat, berhenti, tidak ditanya kenapa, bagaimana si fulan. Ini menunjukkan juga ijma'nya para ulama sunnah. Padahal ulama sunnah itu tidak pernah mengadakan konferensi 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, mengadakan sinar besar-besaran bagaimana untuk menyatukan pendapat. Karena apa? Karena mereka berpegang kepada sunnah. Dan sunnah itu yang mengumpulkan mereka walaupun tidak kumpul jasadnya. Inilah keutamaan orang yang berpegang kepada sunnah. Tanpa ada mengumpulkan orang, bagaimana pendapat Anda? Karena ilmu din telah menyebar. Ya. Berapa banyak orang sekarang membuat kelompok-kelompok tertentu, wadah tertentu seolah-olah min kibaril ulama. Kalau itu memang dari walil amri sebagaimana yaitu di Mamlaka Al-Arabiyah dan menyetarul ifta, maka itu dihayul, itu adalah bagian daripada amalnya umara, yaitu raja untuk mendapatkan fatwa. Alhamdulillah para ulama berikutnya telah tahu dalil. Nah, tidak kenapa ilmu telah sampai kepada mereka. Jadi mereka bersepakat, para sahabat tidak qala sahabat diam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala ya qala tabi'in di sini. Apabila tabi'in menurut ahli hadis, apabila tabi'in menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan akidah, tidak mungkin dia akan dusta, karena akidah diambil dari beliau, diambil dari yaitu ayat Al-Quran, tidak mungkin berselisih. Adapun masalah-masalah yang lainnya kemungkinan pula yaitu dikatakan hadza marfu hukman, ya hukumnya marfu secara hukumnya walaupun bukan marfu lafdhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah para ulama ahlul hadis tidak berselisih. Kalau sudah qala sahabat utul, jujur. Wantuhya ilahi, wantuhya ilahi, dan berhenti sampai di situ. Maknanya enggak perlu diteliti gimana Ibnu Abbas ini, bagaimana ini Abdurrahman As-Sakhr, bagaimana ini Abu Bakar, tidak ada penelitian. Karena Allah Ta'ala telah memberitahu radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala memberitahu mereka wa radhu'an, dan Allah Ta'ala telah mengampuni dosa nabinya dan juga yaitu para muhajirin dan juga ansar. Wa usbita dzalika sunnah, dan ditetapkan itu adalah sunnahnya beliau. Kala para sahabat menyampaikan itu adalah sunnahnya beliau. Ini para ulama sunnah berbeda dengan kelompok khawarij dan juga kelompok rafidah yang selalu mencaci para sahabat radhiyallahu anhu. Faman faraka, kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, faman faraka hadzal madhhabi, hadzal madhhab kana indana mufarikon sabila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa halil ilmi min ba'dihim ila al-yaumi wa kana min ahli rubama al-jahalah. Barang siapa yang menyimpang dari prinsip ini, orang enggan atau masih bimbang, masih ragu-ragu dengan yang disampaikan para sahabat, berarti kita telah karena indana, menurut kita orang ini telah menyimpang, telah meninggalkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu telah yaitu menjauh dari orang punya ilmu sesudah generasinya, bahkan pula orang tergolong orang yang jahala, yang sangat bodohnya. Ini fatwa dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Pentingnya kita kembali kepada ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhu. Fal ijma' berlaku kalau tatkala orang itu belum mendapatkan dalil Al-Qur'an di dalam pembahasannya dan belum mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu masalah tertentu, apabila sudah ijma' mereka, maka menjadi hujjah. Bahkan para ulama mengatakan yaitu derajatnya seperti hadis beliau, karena ijma'nya di sini mengambil dalil, bukan ijma' semata-mata mengumpulkan pendapat atau hawa nafsu. Selanjutnya nomor dua, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wal ijma'u huwal aslus salisu alladhi ya'tamitu alaihi fil ilmi wat-din. Maka ijma' ulama salaf ini, ulama sahabat ini adalah landasan dasar yang nomor tiga, yang menjadi sandaran untuk orang punya ilmu dan sandaran din untuk menetapkan akidah. Ini telah diijma'nya para sahabat bahwa inilah akidah. Kita terima karena para sahabat la tastami'u 'ala dhalalah. Wa hum yazinuna bi hadhil usul tsalasah, maka para ulama sunnah menimbang segala sesuatu yang dihadapi permasalahan apapun akidah atau din, ditimbang kebenaran mereka ini dengan timbangan Al-Qur'an, dengan timbangan sunnah as-sahihah, dan juga timbangan ijma'nya para ulama sunnah. Jami'a ma alaihi an-nasu min aqwalin wa a'malin batina au dhahiratin, maka ditimbang semuanya apa yang disampaikan oleh manusia atau pekerjaan manusia atau amal dohirnya atau batinnya, penimbangnya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Diletakkan ini satu dacin, ini tempat, satu tempat ditimbang. In wafaqa diambil, wa in khalafa turika. Karena Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahulukan Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan kamu mendahului. Makanya dahulukan Al-Qur'an dan dahulukan Sunnah sebelum kita kembali yang lainnya. Kemudian baru ijma'. Maka ini adalah kesepakatan para ulama. Semua pendapat perlu disensor kembali, perlu diteliti, ditimbang dengan Al-Qur'an, ditimbang dengan sunnah beliau. In wafaqa naqbalu, kalau itu cocok kita terima, wa illa tarakna wa nansibu ila man qala, kita katakan itu pendapat si fulan. Wa mimma tata'allaqu bid-din, baik pula dalam masalah urusan din namun urusan dunia lain lagi, karena beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Urusan dunia kaidahnya selagi tidak ada larangan, yang nomor dua tidak melanggar tentang usulid din, pokok-pokok din. Kalau melanggar urusan dunia itu pada akidah, maka dilarang. Selagi tidak melanggar, maka itu hukumnya boleh. Karena hakikatnya al-asru fil adati al-ibahah. Menurut asal dalam urusan dunia itu boleh. Hanya boleh itu boleh diambil, boleh ditinggalkan. La alaqa ma'as-sawab, tidak ada hubungannya dengan pahala dan juga iqab, hukuman, kecuali apabila masalah urusan dunia yang mubah ini menuju kepada yang haram, baru uqubah. Apabila menuju kepada yang baik, maka adalah berpahala. Alladhi yandabitu huwa ma kana 'ali salafus salih, yang ini menjadi pegangan oleh ulama as-salafus salih. Ini adalah ijma. Dan masih banyak sekali, yaitu perkataan para ulama sunnah tentang wajibnya kita kembali kepada ijma. Tatkala kita belum menjumpai dalilnya dari Al-Quran dan sunnah, tidak boleh kita meninggalkan ijma. Tidak boleh orang, oh ini ijma, saya akan tinggalkan dulu sampai saya menjumpai Al-Quran dan sunnah, tidak boleh. Karena ijma ini yang melakukan terlebih dahulu adalah ulama sunnah. Sedangkan kita bukan orang alim, maka orang alim ikut ulama. Fal ulama al-warahumul warasatul anbiya. Kemudian berikutnya rabian yang nomor 4 termasuk yaitu masdar li ma'rifati aqaidil islamiyah, sumber untuk mengetahui akidah islamiyah. Min aqwali salaf, karena aqwalu salaf maka mereka mengambil dari Al-Qur'an, mengambil dari As-Sunnah, ya, dan juga menjauhkan dari pendapat-pendapat yang keliru. Dan ulama salaf adalah ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Qala Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala, idza khuttisa ar-rajulu bis-sunnah, kalau ada orang kok diberitahu ini loh sunnahnya Nabi, qala ta'na min hadza wa hattisna min al-Qur'an, Enggak, jangan kamu bacakan saya ini hadis. Bacakan saya ini Al-Quran saja. Orang ketika diberitahu tentang hadis Rasulullah SAW, lalu dia mengamalkan. Enggak usah hadis, saya ingin Quran saja. Apa katanya? Fa'lam annahu dhalun mudhillun. Ketahuilah ini orang yang tersesat dan menyesatkan. Dhalun mudhillun. Jika orang menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kau menamalkan Al-Quran? Bahkan kebutuhan Al-Quran, keterangan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak daripada as-sunnah butuh Al-Quran. Karena Allah menjelaskan Al-Quran ini adalah untuk memperjelas, hadis ini untuk memperjelas Al-Quran, bukan sebaliknya. Bagaimana orang tanpa memahami hadis? Orang tidak memahami hadis tidak bisa dia sholat. Tidak bisa dia siam, tidak bisa dia zakat, tidak bisa dia haji. Karena itu semuanya diterangkan oleh Allah Ta'ala mujmal. Sedangkan mufassalnya, rincinya adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Imam Auza'i rahimahullah Ta'ala, ini dalilnya perlu kita kembali kepada prinsipnya ulama as-salaf. Ini beda dengan al-ijma. Al-ijma itu kesepakatan. Itu lebih tinggi nilainya. Nah, kekuatan hukumnya. Ahwalus salaf ini perkataan para ulama salaf. Wa qala Auza'i rahimahullah Ta'ala, wa dzalika anna sunnata ja'at qadhiyatan 'alal kitab. Yang demikian itu karena sunnah, yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk menghukumi atau untuk menerangkan Al-Qur'an. Untuk memperjelas qadhiyah, untuk memperjelas Al-Quran. Walam yaji al-kitabu qadhiyan ala sunnah. Dan tidak ada satu-satu dalil bahwa Al-Quran itu yang harus mengadili, harus memperjelaskan sunnah. Tidak, tapi sebaliknya hadis ini beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memperjelas Al-Quran. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatsru 'alaihim ayatihi. Yang berhak untuk membacakan Al-Qur'an itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim lalu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang mana beliau diamanati oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan Al-Qur'an wal hikmah, yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang mana mereka-mereka ini sebelum diberitahu, sebelum diajari oleh beliau Al-Quran dan Sunnah, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan itu betul. Orang sebelum memiliki ilmu, dhalun mudhillun. Terutama kalau dia jadi pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Tersesatnya lebih besar dan pengaruh kesesatannya juga lebih besar. Namun Al-Quran itu punya ilmu, subhanallah. Ilmu itu yang membimbing dia atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan petunjuk. Wa anil Hasan, bersumber dari Hasan radhiyallahu anhu. Qala bainama Imran bin al-Husain radhiyallahu anhu yuhaddisu an sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, tatkala Imran bin Husain radhiyallahu anhu menjelaskan atau menceritakan hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam, id qala lahu rajulun, tiba-tiba ada orang yang berkata, ya Aba Najid, ya Abu Najid, maknanya ya Nu Imran bin Al-Husain, kunyanya Aba Najid, hadisna bil Qur'an, bacakan sini Al-Qur'an, jangan dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Imran, faqala lahu Imran, ini orang ahli sunnah, subhat apapun disampaikan oleh orang ahli bid'ah, orang jahal, orang musyrik, Allah Ta'ala memberi kemampuan untuk menjawab. Anta wa ashabuka taqra'una al-Quran, kamu dan temanmu yang Quran ini baca Quran apa tidak? Akunta muhaddisi 'anis salati wa ma fiha. Kalau kamu sudah membaca Al-Quran, teman jalan Quran, ceritakan kepadaku bagaimana cara sholat. Akunta muhattisi anis sholati wa afiyah. Mampukah kamu menjelaskan kepada saya gimana caranya sholat? Wa khututiya, dan juga batas-batasnya, waktunya. Jelaskan kepada saya. Kalau kamu hanya mencukupkan Al-Quran, undang teman-teman bawa kemari. Ceritakan kepada saya bagaimana saya ini sholat. Kenikmatan orang punya ilmu. Ya, diingat-ingat ini caranya orang punya ilmu yang membantah syubhat. Akunta muhattisi an zakati fidzabi wal ibil wal baqari wa asma wa asnafil mal. Mampukah kamu menceritakan saya bagaimana saya mengeluarkan zakat emas ini, berapa nisabnya, kepada siapa, unta berapa jumlahnya, ya, sapi berapa, dan juga macam harta yang lainnya. Lakin syahidtu wahibta anta. Ya, aku menyesaikan, aku tahu ini caranya sholat, aku mengerti ini zakat ini, tapi kamu tidak tahu karena kamu mencukupkan Al-Quran. Saya tahu ini karena saya membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kau tak punya ilmu ya kawan, senjata untuk menaluk semuanya syubhat. Tidak perlu kita marah pakai pisau atau yang lainnya, cukup dengan ilmu. Fabuhital ladzi kafar, tidak bisa menjawab orang yang kufur itu. Naam, summa qala faradu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zakati kada wa kada. Rasulullah sallallahu mewajibkan kami zakat ini loh diterangkan bab zakat dari beliau. Faqala rajulu ahyaitani ahyakallah. Maka apa katanya, ya Husain, kau yang menghidupkan saya ini. Maksudnya membuat saya ini tahu ilmu. Semoga Allah Ta'ala menghidupkan kamu, menambahkan kamu ilmu. Qala al-Hasan, fama mata dhalika rajulu hatta sara min fuqaha al-muslimin. Tidaklah meninggal orang yang asalnya membantah Imran bin Husain ini, melainkan meninggal dalam keadaan fuqaha, faqihnya orang mukmin. Ini perlunya jidal, membantah dengan lembut. Hikmahnya ilmu bermanfaat untuk orang yang jahal dan bodoh, selagi orang itu mau menuntut ilmu. Tambah satu di situ, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersumber dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Man kana muta'assiyan, barang siapa yang ingin mencari agama lewat orang, ya bukan lewat kitab Allah tapi lewat orang menyampaikan, fal yata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah jejaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu telah dahulu meninggal dunia, tidak hidup seperti sekarang, banyak fitnah. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa kita kok tidak mengikuti orang zaman sekarang yang itu kemajuan teknologinya, yang lainnya. Kok kita disuruh mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum? Dari mana kemuliaan mereka, kebaikan mereka? Maka beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang waktu itu bicara belum menjumpai yaitu kemajuan seperti ini, maksudnya kemajuan kemaksiatan atau dunia. Dia mengatakan, fa innahum kanu abar hadil ummati quluban. Karena para sahabat itu orang paling baik hatinya, orang yang penyabar, dan orang yang sungguh ulat di dalam dakwanya. Wa amakuha ilman, dan wa amakuha ilman, dan paling mendalamnya ilmunya. Karena ilmu yang mereka peroleh murni dari beliau, tidak ada campuran falsafat, orang-orang batiniyah, kelompok sufia, tidak ada, murni dari beliau. Wa aqallaha takalufan, dan paling sedikitnya pembebanan. Kalau kita kembali pada sunnah itu enggak ringan kita, karena dinu yusrun. Wa aqwa maha hadian, dan paling kuatnya orang mendapatkan petunjuk. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aksanaha khalan, dan paling baiknya keadaan mereka. Ini fadail as-sahabah. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita kembali kepada para sahabat. ya. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu berita yang baik tapi mempunyai makna kita dianjurkan mengikuti para sahabat. Kemudian qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Maka mereka ini kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani beliau di rumahnya, pepergiannya, dan di mana tempat. Wa iqamati dinihi, dan juga untuk menegakkan dinullah. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah, beritakan kepada orang keutamaan para sahabat ini. Wattabi'u atharahum, dan ikutilah jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena para sahabat ini mereka mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.